Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd, saudara-saudari, hendaklah kita panjatkan kepada Allah jalla wa ala atas limpahan karunia dan anugerah yang tidak terhingga. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah konsisten di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin Kota Madiun yang berbahagia, kami merasa senang, merasa bahagia karena dapat kembali bersama-sama dengan segenap saudara-saudari di Kota Madiun ini. Tadi disebutkan memang sudah agak lama kunjungan terakhir kami di Kota Madiun ini. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan bagi kita untuk bertemu kembali. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolresta Kota Madiun beserta seluruh jajaran di bawah beliau yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan perhatian yang cukup besar terhadap dakwah Islam untuk kebaikan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga seluruh jajaran Polres Kota Madiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka semua di dalam menjalankan tugas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kasih sayangnya kepada seluruh kaum muslimin di Kota Madiun ini. Bapak dan ibu sekalian, tadi disebutkan bahwa kajian kita, kebersamaan kita adalah untuk membahas sesuatu yang sebahagian orang seringkali perlu diingatkan untuk sama-sama mencermati keagungan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat hidayah. Jamaah sekalian, berbicara tentang nikmat yang merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita teringat akan sebuah ayat yang Allah firmankan di hampir terakhir surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-109. Surat Al-Kahfi, surat yang kita biasa baca di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bi mithlihi madada." Mari cermati bersama ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan rasulnya untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua sebagai umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Lau kana al-bahru," seandainya segenap air di lautan, "midadan," menjadi tinta, "li kalimati rabbi," untuk menuliskan kalimat-kalimat, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau air laut semuanya yang ada di dunia ini berubah menjadi tinta yang dipergunakan untuk menuliskan setiap tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, "lanafidal bahr," niscaya air laut itu akan habis, "qabla an tafada kalimatu rabbi," sebelum usai untuk menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Insyaallah. "Walau ji'na bimithlihi madada," bahkan kalau seandainya air laut itu dihadirkan dengan jumlah yang sama untuk yang kedua kalinya, menjadi tinta lagi untuk menuliskan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat dan nikmat-nikmat kebesaran Allah, niscaya tidak akan pernah selesai menuliskannya. Subhanallah. Nikmat Allah sangat banyak. Bahkan karenanya Allah menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin benar-benar jujur pada diri sendiri, ingin duduk untuk membahas, mengkaji, mencermati, merenungi nikmat-nikmat Allah seluruhnya, kita tidak akan pernah menghitung sampai tuntas nikmat tersebut, karena kita memang makhluk yang lemah. "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah," padahal semua kenikmatan yang ada pada diri kalian, semuanya tanpa terkecuali, itu datang dari Allah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan nikmat tersebut akan kita syukuri, tidak kita kufuri, karena akan berakibat fatal seperti yang terjadi pada Fir'aun, pada Qarun, pada Haman, dan selainnya. Ada sebuah ayat yang barangkali anak-anak kita pun hafal. "La in syakartum la azidannakum." Ayat ini rasa-rasanya mudah untuk dihafal karena sering terdengar. Tetapi implementasi syukur yang sebenarnya, terkadang kita merasa cukup hanya dengan diucapkan di lisan saja. Syukur itu sama dengan alhamdulillah. Setelahnya wassalam. "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian benar telah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. "Wa la in kafartum," namun jikalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, "Inna adzabi lasyadid," sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Bapak dan ibu sekalian, Kalau kita sudah tahu bahwa nikmat Allah semuanya yang ada pada diri kita, bahkan yang ada di muka bumi ini, sangatlah banyak. Maka di antara nikmat terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing di antara kita saat ini adalah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah. Nikmat Islam. Nikmat iman. Ini nikmat padahal kita rasakan setiap saat sampai saat ini. Tapi seringkali kita belum maksimal untuk menghayati nikmat tersebut agar bisa disyukuri dengan sebenarnya. Di dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surat Al-An'am, ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Faman yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam." "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut berlapang dada menerima Islam. Ini Pak, Ibu. Salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan hidayah pada diri seseorang, maka dia akan dijadikan berlapang dada menerima dengan sukacita, dengan senang hati Islam. Sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu hidayah, maka orang tersebut, hamba tersebut, tidak berlapang dada terhadap Islam. Tidak senang, tidak cinta, tidak suka terhadap Islam. Karena nikmat hidayah itu terhalangi. Sehingga Allah sebutkan selanjutnya, "Wa may yurid an yudhillahu." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyimpangkan seorang hamba, "yaj'al sadrahu," maka Allah akan jadikan di dada hamba tersebut dayyiqan, sempit, harajan, berat. "Ka'annama yas'adu fis sama," seperti kalau dia terhempas di atas ketinggian. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang punya pengalaman mengendarai sebuah sarana transportasi terbang, entah helikopter atau pesawat atau jet tempur misalnya, ketika ke atas, kita biasanya anak-anak mungkin ya yang naik di atas sebuah permainan gitu, arena permainan yang akan menghempaskannya ke atas. Ketika ditarik ke atas, dia akan... Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hal tersebut di dalam ayat ini. Sempit, berat. Tatkala seseorang itu terhempas ke atas, itulah rasa yang akan didapatkan oleh seorang hamba terhadap Islam kalau Allah tidak kehendaki hidayah ada pada dirinya. Maka bersyukurlah, Allah jadikan kita hamba-hamba yang berlapang dada, senang terhadap nikmat hidayah, terhadap nikmat Islam. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Dalam dalam surat Az-Zumar ayat 22. Nanti silahkan dilihat, dibaca kembali di rumah masing-masing dengan mushaf terjemah, Al-Quran terjemah, surat Az-Zumar ayat 22. Dan barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka sungguh ia telah berada di atas pelita dari Allah Rabbnya. Jadi kalau seseorang itu menerima nikmat hidayah Islam, sama dengan dia telah mendapatkan pelita cahaya dari Allah. Allah yang memberikan pelita dan cahaya itu kepadanya. Sebaliknya, fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi mereka yang hatinya keras membatu dari berzikir mengingat Allah. Tidak senang terhadap agama Allah. Celakalah orang yang seperti itu. Ulaika fi dhalalim mubin. Karena orang-orang yang celaka lantaran mereka meninggalkan zikir mengingat Allah, mereka berada dalam sebuah penyimpangan yang sangat nyata. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Allah tidak akan melihat kepada tampilan fisik kita, tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada harta yang kita miliki, tidak. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menengok ke dalam hati kita dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak akan melihat kepada fisikli kalian. Allah tidak akan melihat kepada harta yang kalian miliki. Allah tidak akan lihat itu. Allah tidak akan jadikan itu sebagai patokan baik atau buruknya seorang hamba. Walakin akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian. Apakah dia adalah hati yang senang, bergembira, berbahagia, berlapang dada terhadap nikmat hidayah ataukah tidak? Karenanya salah satu ungkapan orang-orang saleh baik di dunia ataupun nanti di surga kelak, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami semua tidak mungkin menerima hidayah kalau bukan hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Bapak dan Ibu sekalian, nikmat hidayah itu tidak dijual di toko atau supermarket sebesar apapun. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, akan sangat dengan mudahnya Allah cabut nikmat hidayah dari diri seseorang. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah akan berikan hidayah kepada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki hidayah dalam sekejap mata. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal, berbuat mendekatkan diri kepada Allah, berlapang dada terhadap syariat agama Allah, lakukanlah, beramallah sebelum tiba masa yang penuh dengan bencana dan petaka fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, bencana dan petaka itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam. Semakin malam, semakin gelap. Apa yang terjadi saat tumpukan-tumpukan petaka dan bencana itu terjadi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang mukmin di pagi hari masih beriman, di sore hari masih baru hitungan jam saja dia sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari masih sebagai seorang mukmin tapi di keesokan pagi dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, nikmat termahal yang telah Allah berikan untuknya, hidayah, dia jual. Apa yang dia dapatkan dari menjual nikmat tersebut? Aradin minad dunya, sekelumit kecil kenikmatan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk segera memanfaatkan nikmat Islam itu untuk beramal. Karena pelita Allah subhanahu wa ta'ala adalah modal utama kita untuk semakin waktu semakin mendekat kepada Allah. Karena semakin waktu usia berlalu berarti semakin dekat pula waktu perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu sekalian, hidayah itu nikmat yang sangat luar biasa. Islam, iman adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan Islam itu bukan hanya sekedar persaksian seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian berhenti. Tidak. Islam itu adalah salahul zahiri wal batin. Kesalihan. Kesalihan lahir dan kesalihan batin. Bersih, jernih, salih, lahir dan batin. Itulah hidayah Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tatkala ada seseorang yang datang, seseorang di antara sahabat, Pak. Ada sahabat datang. Kemudian sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Apa sih hidayah Islam itu apa?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An yuslima qalbuka lillahi ta'ala." Kalbumu, jantung hatimu tunduk patuh kepada Allah, itulah Islam. Jadi kalau kita bicara tentang nikmat hidayah, artinya kita bicara tentang nikmat Islam. Kalau kita bicara tentang Islam, maka Islam itu mencakup kesalihan lahir dan batin. Segenap jiwanya tunduk dan patuh kepada Allah. Wa an tuwajjiha wajhaka ilallah. Engkau meluruskan arah wajahmu, arah hidupmu untuk Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, betul-betul dijalankan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kita kadang-kadang betul-betul perlu introspeksi. Kenapa? Karena nikmat hidayah berupa Islam seringkali kurang mendapatkan porsi perhatian yang semestinya. Padahal kalau kita nikmati yang namanya hidayah Islam, Pak, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semestinya kita terarah, terbimbing, tertuntun untuk mensyukuri nikmat hidayah dengan cara mengabdikan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur bukannya dibaca doa sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan masih di kegelapan kamar yang kita cari dan raba-raba adalah padahal kalau mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, karena tidur adalah saudara kecilnya kematian. Kenapa seseorang yang tidur itu seringkali tidak sadarkan diri? Karena memang sebagian dari ruhnya keluar dari jasadnya. Kalau membahas tentang dunia ruh, kadang-kadang logika kita gak nyampe. Kadang-kadang, meskipun kalau kita mau duduk mencermati sedikit, insya Allah sampai. Tapi ruh karena tidak bisa terlihat dengan kasat mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Karenanya tatkala bangun kita panjatkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dalam tidur, dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Malah sibuk, berapa orang yang terlewat chat WhatsApp-nya belum saya baca. Berapa orang yang chat BBM-nya belum saya balas. Berapa ad Facebook yang belum terrespon dan seterusnya. Lanjut, setelah bangun tidur hanya pedulikan handphone, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hanya sekedar ngulet. Padahal ada tuntunan ketika mendengarkan azan, mendengarkan sambil menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas, didengar. Setelah itu membaca doa. Kesempatan dengan itu bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlewatkan. Padahal masih baru di atas kasur tidur kita. Kita turun dari kasur menuju kamar kecil, kamar mandi. Mau masuk kamar mandi, sederhana, dahulukan kaki kiri. Tetapi merasa masih ngantuk, alah kaki kiri, kaki kanan sama. Padahal Allah yang telah melapangkan dada kita untuk Islam, Islam menuntunnya. Bagaimana caranya agar dia selalu mengingat Allah? Jalankan tuntunan ini. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya sudah mulai dikeraskan oleh Allah karena dia meninggalkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan kaki kiri. Baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh iya Ustaz, itu dulu saya pernah hafal, sekarang sudah lupa. Karena dulu dihafal tapi berangsur-angsur karena tidak dipraktekkan, ya lupa. Masih baru berapa saat ini? Dari bangun tidur ke kamar mandi. Baru hitungan menit. Setelah masuk kamar mandi, buang air. Nuhun sewu, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama laki-laki, pada saat buang air, Islam sebagai agama yang lengkap, sebagai agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita bahwa tatkala buang air, pegang kemaluannya dengan tangan kiri, nuhun sewu. Alah, kanan kiri sama saja. Enggak sama. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Dituntunkan di dalam Islam sebagai agama yang sempurna. Afaman yashrahu sadrahu, afaman syarah Allahu, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah telah berikan nikmat hidayah bagi kita. Allah telah berikan pelita bagi kita. Ayo manfaatkan pelita ini untuk semakin dekat kepada Allah karena kita berilmu tentang tuntunan agama Allah dan mengamalkannya. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat hidayah. Setelah dibersihkan, nah nanti masuk pembahasan fikih, bukan sekarang waktunya. Kemudian kita ingin berwudu. Wudunya lupa baca bismillah. Ya sudah, asal ucap mulai. Padahal bismillah yo gratis, enggak harus bayar. Bismillah lupa. Karena memang ada musuh yang tidak terlihat. Syaitan yang membuat kita lupa, ingin menjauhkan kita dari tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Islam adalah salahul zahir wal batin. Islam itu, hidayah Islam itu adalah kebaikan lahir dan batin. Hati seorang hamba terikat kepada Allah dan raganya tertuntun untuk mensyukuri nikmat hidayah dengan cara mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat juga ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Gak susah kok. Selanjutnya, pakai pakaian yang terbaik karena kita akan sholat. Dahulukan dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Masukkan kaki dalam sarung atau mukena, kanan dulu baru kiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai segala sesuatu diawali dengan yang kanan, kecuali hal-hal yang telah disebutkan untuk diawali dengan tangan atau kaki yang kiri. Bercermin. Sisiran. Kalau kita mau ke masjid, sisiran enggak, Pak? Atau paling tidak lihat cermin pakai pecinya benar apa tidak. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku ini, saya ganteng, saya cantik, saya benar. Mata saya yo ndak satu. Hidungnya ya posisinya benar, alhamdulillah posisi hidungnya tidak di sini. Sebagaimana Engkau telah menjadikan fisikku ini bagus, maka ya Allah, perindahlah akhlakku. Zikir lagi terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru hitungan menit, Pak. Baru bangun tidur, wudu, bercermin, belum bicara ke masjid. Islam lengkap dan sempurna. Kita lanjutkan karena sudah masuk waktu Isya, mungkin jeda untuk azan terlebih dahulu, wallahu a'lam.